Mitra Bisnis, DPR berencana membatasi investasi asing di sektor perkebunan menjadi hanya maksimal 30%. Tidak hanya itu, kepemilikan lahan perkebunan satu kelompok perusahaan perkebunan ingin dibatasi maksimal 100 ribu hektar dan perusahaan perkebunan juga wajib memberikan minimal 20% sahamnya ke petani. Ada komentar, usulan pembatasan seperti ini dirasa sudah tidak relevan lagi, mengingat sistem ekonomi yang semakin terbuka dan akan berlakunya pasar bebas ASEAN di tahun depan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Fadil Hasan. Pak Fadil, apa komentar Anda mengenai hal ini? Iya, saya kira kan ini masih dalam tahap awal pembahasan ya, draft RUU tersebut. Dan sebenarnya RUU yang dibahas sekarang ini kan sebenarnya dilakukan karena adanya keputusan MK terkait dengan dua pasal yang digugat oleh LSM itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari saya lihat sih RUU yang lama itu masih cukup relevan gitu. Tapi kan kemudian jadi nggak usah, sebenarnya nggak usah dilakukan perubahan mendasar dan signifikan di dalam RUU perkebunan tersebut gitu ya. Nah, tapi karena merupakan keputusan DPR, maka dilakukan perubahan yang cukup sebenarnya mendasar lah gitu. Nah, jadi ada beberapa yang memang menjadi perhatian kita ya sebagai pelaku usaha itu. Ya. Pertama itu terkait dengan batasan kepemilikan asing gitu ya, yang dibatasi sampai 30% gitu. Nah ini saya kira harus dikaji betul ya, apakah manfaat dan mudaratnya gitu ya. Nah, jangan sampai justru dengan pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum ya, perubahan-perubahan yang seperti ini gitu. Kedua adalah yang masih terkait dengan pembatasan kepemilikan asing itu sebenarnya juga kita harus melihat negara-negara lain kawasan itu gitu. Apakah mereka memperlakukan hal tersebut, karena kalau mereka tidak memperlakukan hal tersebut ya kan daya saing kita itu ya akan daya tarik investasi ke Indonesia itu menjadi berkurang. Kemudian yang kedua juga, yang ketiga itu adalah sebenarnya yang harus dipotong adalah pembatasan saya kira ya, itu seharusnya ada klasifikasi yang misalnya yang skalanya itu dibagi per skala, kan kita harus memang harus melindungi lah katakan investasi dalam negeri gitu ya. Nah, mungkin dibagi aja, jadi yang di atas 100 ribu misalnya itu baru dibatasi gitu. Tapi kalau misalnya di bawah itu ya mungkin tidak harus dibatasi gitu. Atau gimana lah ininya itu apa namanya formulanya itu. Tapi intinya itu jangan sampai tarik investasi kita itu menjadi berkurang, menyebabkan ketidakpastian hukum gitu. Nah terus kemudian yang berikutnya yang terkait dengan kepemilikan satu perusahaan atau kelompok perusahaan yang dibatasi 100 ribu hektar itu memang sekarang ini kan masih, itu kan semuanya kan dibawa dari PP Permentan ya, perkembangan PP Permentan yang baru itu ya. Dan itu juga sebenarnya masih menimbulkan kontroversi karena apakah pembatasan itu cukup dilakukan oleh Permentan gitu ya. Jadi kan itu kan harusnya oleh PP ataupun oleh undang-undang. Nah kalau misalnya undang-undang mau menyatakan hal tersebut, saya kira juga sejalan dengan definisi daripada yang jelas gitu, ini apakah perusahaan atau grup perusahaan gitu. Kalau perusahaan mungkin bisa kita masih terima gitu ya, tapi kalau grup perusahaan itu kan sesuatu yang kan merupakan entity bisnis gitu, susah untuk mendefinisikannya gitu, grup perusahaan itu. Jadi kalau misalnya perusahaan ya mungkin bisa saja dibatasi gitu, supaya tidak menimbulkan kepemilikan yang timpang gitu ya, antara suatu kelompok yang atau satu perusahaan dengan perusahaan yang lain gitu. Demikian Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Fadil Hasan. Saya Wendy Lim.